BCA, Bukopin, apapun itu banknya, itu adalah bank yang bergerak berdasarkan prinsip konvensional. Kemudian berkembang beberapa tahun terakhir, sebenarnya sudah ada waktu ibu kuliah di USADA, sudah muncul ya, berarti sekitar 20 tahunan ini ada muncul bank syariah. Meskipun pada pelaksanaannya bank syariah ini untuk oleh pakar-pakar syariah belum dikatakan sebagai solusi perbankan syariah, karena pada prosesnya cenah ternyata masih hampir sama dengan bank konvensional, terutama di bank bunga. Kan ngobedakeun teh eta. Kalau di bank konvensional kan yang paling menonjol itu adalah pemberlakuan bunga, baik bunga pinjaman ke bank atau bunga pinjaman atau bunga simpanan. Kan begitu. Yang menjadi perdebatan kaum umat Islam saat ini adalah bahwa perbankan itu syarat dengan riba. Dan riba itu dikenal dengan istilah bunga. Ya. Sedangkan sal pangletik-letikna dosa riba teh cenah adalah seperti bersetubuh dengan ibumu sendiri. Kata pangletik-letikna dosa riba. Geus diajar teh hadisna ayat Qur'anna. Itu. Maka muncullah desakan untuk membuat bank yang prinsip pelaksanaannya itu berdasarkan syariah. Jadi hanya umat Islam saja yang butuh bank syariah. Maka akad bank syariah itu adalah akad bodoh roba bagi hasil. Jadi terima pikir. Ada pesan gara celana kue. Pan tidak pikir saya mesti aja. Saya guru pikirnya. Madrasah. Aisyah Nawiyah, misalnya. Diajar deh, bisa namanya kan dengan saya. Ayah mudorobah, musyarakah, muzamah. Ayah saya tak? Apa ibu kebala diajar kita bisa namanya ya teh? Ayah mudorobah, musyarakah teh. Nyan tuh diajar atau apa ho? Apa di pinggir diajar namun bahala? Kita kabe sarwa, kita suwa, oke deh hantar. Allahu Akbar. Cara kok marah diajar tahu. Ikut yang biasa lihat diajar, ikut teruskan kita teruskan pemahaman kalian di SMP di sana wia, alirkannya itu hantu dan tanya iya hantu. Alirkannya malah tidak belajar naon, gua salah re. Nanti kalau hantu aku diajar hantu, dulu tak hantu, ini mana hirip tapi pae, mana? Ini teh. Kalau apa diajar tanya? Ci, nanti tanya. Sekarang belajar pikirnya belajar apa pikirnya? Bantu haro, terus nonai jual beli ayah. Aya. Nah, tanya nanti ke palalan Pak Ali Mudo rumah tenaun, musyarakah tenaun, buzarmah tenaun. Tanya ke, ibu tanya ke minggu hari. Tanya ke ibu, cik yang apa, sejauh mana pemahaman kalian? Nah, kaitannya dengan ekonomi Pak. Ternyata ada bank berprinsip syariah yang menggunakan prinsip mudorobah. Nah, ini mudorobah teh. Tanya ke, tadinya jual beli, itu termasuk ayat di dalamnya. Ya, kan ini mah pikir mu'amalah disebutnya. Ya, kan ya pikir munakahat, ayat pikir mu'amalah, ayat pikir parokit, kan gitu. Nah, itu bedanya. Sebenarnya masalah ya, sebaliknya kak kolot lah. Banyakin kak kolot ya. Kalau mau duit tuh salah kolot. Nah, bahwa perbankan caknya kalau gini. Perbankan konvensional adalah bank dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Kan? Ya, iya badana. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Jadi kurang rek nyimpan uang dalam bentuk tabungan biasa, dalam bentuk deposito, atau dalam bentuk giro, kita akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga ETG, namun potongan banknya terlalu gede. Ari bunga tidak tahu hitungannya. Bunga itu dihitung dari besaran tabungan orang. Lamun tabungan kena letik ya bunga lagi letik. Bisa jadi antara bunga dengan biaya administrasi bisa gede biaya adminnya. Misalnya orang ngedin duit, tuh gak duit gede-gede ini mah temen-temen ini bang, bayar buku administrasi. ADM bank, ADM no, ATM dan lain sebagainya. Akhirnya setiap penarikan baik atau transfer baik ke bank atau luar bank itu dipotong langsung dari rekening kita. Akhirnya mah tinggal ngeluarin biaya ATM tapi asup karena pemotongan rekening. Gitu. Ya, oke. Ini bunga. Kemudian bunga merupakan persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau disimpan. Jadi uang yang kurang pinjam duit ke bank kena bunga. Licik nabah itu ada begitu. Lamun orang pinjam duit ke bank bunga na gede. Tapi lamun orang dagang duit di bank bunga na nanti. Tapi orang tergiur lah ya kan. Dan ibu soalnya ayah orang berprinsip kia. Ada lamun tengajuk mau abu-abu-abu. Ayah bahasa gitu. Atau ada jauh kan ya hari utamanya hutang kabang itu isi kalian ke depan jadi PNS, jadi pengusaha atau jadi apapun itu meskipun dari akuntansi menyatakan bahwa harta sama dengan utang ditambah modal artinya setiap harta atau kewajiban kita itu ya utang kita ya modal kita adalah aset adalah harta akuntansi kita belajar nanti kalau ke depan kalian berhubungan atau bersinggungan dengan bang malah memiskin jam sekali biasanya ketagihan. Ya, lamun utang teh iman-iman teuing. Cik ibu geus bahkan mendengar gitu. Atuh lamun teu diinginkeun ka bang mah, lamun teu dianjurkeun ka bang mah moal boga. Kenapa? Karena kita ada mindset-nya adalah lamun teu dicopot ku bang mah duit teh beak, ada anggar duit teh beak wae karena sok tabungkeun teu jadi bandang teu, mending nganjur ka bang. Padahal kalau kita pinjam ke bank, itu kita misalnya pinjam 10 juta, itu bisa jadi penggambayannya sampai 18 juta. Ibu dulu pernah pinjam uang ke bank, batang ibu mah bung, gue gak ada hutang ke bank teh, 75 juta. Bapak ya ibu mah gue gak ada. Dulu banget, tahun 2008 apa? 275 juta. Setelah 4 tahun berjalan, ternyata mau ditutup utangnya. Mau ditutup, kita mau tutup utang ke bank. Tahu berapa sisanya? Setelah 4 tahun berjalan, berapa sisanya? Dari 75 juta? 100. Masih 73 juta. Jadi ibu nginjam ya ke bank 75 juta ya, selama 8 tahun. Geus dicicilan 4 tahun, hutangnya masih 73 juta. Berarti 4 tahun itu orang bayaran naon? Bayaran bunga, sebayakan ku kalian. Hai, nah. Maka ibu, ya. Maka saya diskusi dengan Pak Dadang. Kalau kita punya sesuatu, itu nggak begitu. Prinsip rumah mau orang boga kaya, tenun dulu nggak. Atau alam untuk boga duit terlalu bakal kaya, cicing. Man. Itu mah dibanggil lah, ibu mah begitu. Zaman kuliah juga begitu. Kan ada teman-teman kuliahnya, anu suka ya bagi-bagi lama zaman baju sebulannya gini kan. Saribu sapoe. Kenapa kan ibu nyicilan baju saribu sapoe? Apa bakal lagi sebulan sekali? Kamu itu usaha, karena yang bener saribu sapoe yang celengan. Nya tina non nak nyisikan tina bati dagang, ah, itu kan enggak. Dan ibu tidak pernah tertarik. Ibu tidak pernah tertarik untuk beli barang kredit, untuk iuran ikutan apa namanya arisan, paling jarang. Sekarang tuh ikutan arisan ada satu ikutan arisan itu di kantor dan hanya skup beberapa orang saja dan itu benar. Kenapa ibu tidak mau ikutan arisan? Karena lo baru kalender. Bahwa cuma ikutan, kalau lo bisa kalau di biarpan, jadi santri arisan. Santri benar, santri laki dia sebenarnya teman layar. Dia sih kan tukang nama di semua layar kebahagiaan. Ya, kata pang teman-teman arisan yang budak laki. Ya. Carulas kabel. Ya nah. Gitu. Ya. Jadi ibu mana? Kemudian begitu ada kebutuhan mendesak, cek bapak, kita mau ngajuin kan ke bank. Ibu kan nanya berapa bunga banknya dihitung bu ibu. Ini bunga yang flat per tahun pengembaliannya sekian. Ibu dihitung kalau kita pinjam berapa tahun, berapa pokok, berapa bunga dan berapa total yang harus dikembalikan ke bank. Ibu enggak mau itu enggak usah. Udah gitu ibu. Jadi anak kita lama boga duit, ayam boga kaya beli ke. Nya terboga duit, terboga kaya cicing. Nya terboga duit mah tidak tahu terboga duit tapi terboga kaya kan mana lu nggak usah kalau sampai di sana, bener deh. Jadi lo mau terboga duit, tong panasan, ninggali batur meli kulkas panas, kasawan gitu. Terus gitu gue mau di kulkas, terus itu dia beli motor, terus itu dia beli mobil. Kenapa ya orang tua tangga? Ada nggak ya orang tuanya begitu? Ada nggak? Pernah nggak dalam kalau orang itu kamu apa merdi? Apa tuh si itu mah beli anu beli anu ayat deh. Ayat deh. Semoga tidak ya. Semoga kalau orang mah sawe. Jadi tidak pernah tergoda atau tidak pernah panasan. Tapi manusia panasan itu loba. Sehingga untuk bersaing dengan tetangga teh akhirnya anjuk utang. Nya pinjam ke bank, pinjam ke bank emo, punya anggus ya loba. Akhirnya nawan diudar-udar hutang kabur. Nya, apakah hutang itu lunas sampai kita meninggal? Hutang itu akan menjadi tagihan di mana? Saya akan ngobrol wae. Hutang itu akan ada tagihan sampai di akhirat. Ke personal ada kabar. Tapi bedanya hutang kabar itu dijamin asuransi. Misalnya begini, kita pinjam ke bank nih 5 tahun, 2 tahun, maut. Ya udah selesai hutangnya. Belum dicicilan. Kita pinjam apa sih beli rumah, tapi lewat bank gitu nya, APR ke bank. 20 tahunan, 5 tahun maut, ya sudah lunas. Ngerti enggak? Karena kita sudah ditanggung oleh asuransi. Jadi tong kieu, ah mudah-mudahan we aya make nginjem duit ah, tapi make ngaran si bapak. Sugana si bapak tereng maut. Lain, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, nya. Dan sama bank oge punya batasan usia. Lamun jelema nginjem leuwih ti 60 tahun, tinggal ieu asetna aya naon wae lamun eueuh aguna enggak akan dikasih ku bank oge sama beresiko. Beresiko naon? Terek maut. Gitu mau dierek bang. Paham ya? Nah, sedangkan bank syariah coba lihat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ya seru juga bank konvensionalnya bank umum dan bank pembiayaan. Bank syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Ya karena syariah itu hanya ada di Islam. Ya. Khususnya yang bebas dari unsur bunga atau riba. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau buron, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Misalnya kieu, minjem ka bank ieu, ka bank syariah. Bari kangge naon? Kangge buka pabrik alkohol, tamon bere. Ya, tapi lamun kieu ngajukeun ka bank syariah bae naon bari usaha cimol, bari ada pabrik agung cimol anu masuk seluruh Indonesia, bener ae. Asal orang punya agunan tetep ya. Agunan teh naon? Jaminan. Jaminan agunan, ya. Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional lainnya yang sudah ada di masyarakat. Perbedaannya terletak pada kegiatan operasionalnya. Bank syariah operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip konvensional. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah bahwa dalam perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk menyimpan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Ya makanya, jadi nanti akhirnya akan mudah roba. Oke, tanya punya. Kasa tanya ke nenek? Ke guru pikir. Kamu nanya ke guru matematika, liurin. Guru Piki, tanya ke Nana. Sabab Arif Piki, mana ugen? Islam itu kumplit, Islam kan lagi dikatakan ibadah hukum. Ya, Piki, udah dibahas ya, Piki ibadah hukum. Ya, ada Piki Piki Bu'amalah, ibu gaya Piki Nandai Muda Kahat, ada Piki Faroid, nama Faroid deh? Waris. Pintar teh ngitung warisna. Rumah waris kerja mah kepalan, geus eueuh soal teu bisa kajawab. Kami hari ini kajawab wae. Tanya ke kepala. Kuduna kalian ge kuduna kalian mah leuwih bisa, leuwih hadir, leuwih pintar. Kenapa? Karena perkembangan pengetahuannya terus update. Bagaimana ibu ku diajar-ajar aja nah kepalan diberek fotokopian diberi apa sih namanya diagram, tabel dan sebagainya gitu. Ngajar diajar naik tapi diajar mandiri. Beres semua kepalaan, diberi kangen. Ibu mana pikir kata menang kangen kepalaan? Karena menyentri. Jadi di sebelah kahar. Mau oh, cici. Oke, sudah. Ada nih bank syariah itu terbagi menjadi dua, ada bank umum syariah dan BPR syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Naon wae tadi tadinya kurang minjem ke bank untuk usaha, maka aktivitas pembayarannya melalui bank syariah, bank umum syariah. Sedangkan BPR syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Naon ta tuh. Tinggal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip hukumnya. Hukum Islam melarang hal-hal berikut: perniagaan dan sebarang barang yang haram. Kan temenan. Lamun di bank konvensional boleh. Erek ngadirikeun rokok ye, pabrik rokok, nginjem ka bank meunang. Tah ka bank syariah mah dibere. Karena rokok masih jadi perdebatan antara halal dan haram, sehingga mau diberi ke bank syariah mah. Ka mana minjemna? Ka bank konvensional. Terus bunga enggak ada, karena di bank syariah itu enggak ada bunga. Perjudian dan spekulasi yang sengaja atau maisir. Nah, iya misalnya jika tadinya non kripto. Apanya kayak itu nya? Non dari Bitcoin. Bukan itulah, kan itu maisir sifatnya, ya. Spekulasi yang sengaja, tapi ini mengandung hal-hal yang tidak halal, sehingga terdibikin ke bank syariah manual. Nah ini ketidakjelasan dan manipulatif goror, tayo. Temenan, sifat-sifat misalkan kayak asuransi yang sifatnya terjelas. Terjelas apa bidang asuransinya apa, kemudian nanti penggunaan biaya asuransinya seperti apa, mau diberi kumba. Nah ini yang di bawah ini. Nih. Bang, ari bank konvensional mah identik dengan bunga. Ari bank konvensional, ari bank syariah mah naon? Bagi hasil. Tapi pelaksanaan bagi hasilnya seperti apa? Ibu kecan apa nya di bank syariah? Karena ibu karek samburan aina punya rekening di bank syariah. Ini habis lu. Dalam fikih. Oke, sampai ketemu minggu depan di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.